kita kalem-kalem dulu, kita enjoy dulu yo. Matur suwun bos. Besarkan hatimu di dalam mengarungi yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma amin. Allahumma Bos. Oh, nggih, insya Allah, nggih. Insya Allah, Mas, nggih.